بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحبة رحمني ورحمكم الله dari bimbingan Al-Qur'anul Karim kepada kaum mukminin agar mereka selalu yatawasawun bil haqq wa yatawasawun bis sabr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Dan sebaik-baik wasiat seorang muslim kepada saudaranya untuk ia wasiatkan adalah al-ilm, wasiat untuk dirinya selalu bersama ilmu dan terus mempelajari ilmu dengan jidd wal ijtihad, dengan penuh semangat, hifdhan wa ta'alluman wa ta'liman wa muraja'ah, dari menghafalnya, memahaminya, mempelajarinya, mengajarkan, murojaah terhadap ilmu yang kita pelajari. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu dan ma'ruf bagi antum semua tentunya bahwa fadlul ilm arfa' min fadlin nawafil, keutamaan ilmu jauh lebih tinggi dari keutamaan nawafil, nawafilul ibadat, nawafilul ta'at yang sunnah-sunnah. Oleh sebab itu diriwayatkan bahwa Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, ketika mubahatsah sedang mengkaji, mempelajari ilmu bersama muridnya Imam Ibn Wahab, Abdullah Ibn Wahab rahimahullah, dan azan ketika itu, maka Ibn Wahab bergegas meringkas atau merapikan buku-bukunya, ininya, lauhahnya, untuk segera ke masjid, tentunya mengejar fadilah untuk dapat shaf awal atau mungkin nawafil, qabliyah dan yang lainnya. Maka Imam Malik katakan kepada beliau, Ibnu Wahab, aina turid, kemana kamu mau pergi? Kata Ibnu Wahab, ke masjid tentunya. Maka Imam Malik mengajarkan dan sekaligus mendidik kepadanya, ma nahnu fihi laisa bi aqal au bi anqas mimma satadhabu ilaih, yang kita sedang berada padanya tidak kurang atau tidak lebih rendah dari yang kamu mau datangi, bahwa ilmu tentunya jauh keutamanya lebih tinggi dibanding nafilah yang kamu mau kejar. Bukan berarti untuk meremehkan yang sunnah-sunnah, bukan berarti Imam Malik mendidik untuk meninggalkan yang nafilah-nafilah, hasyahu wa kalla, sekali-kali tidak mungkin. Tetapi beliau ingin mengingatkan dan mendidik bahwa ilmu keutamaannya jauh lebih tinggi dari nawafilul khairat atau nawafilul ibadat. Demikian pula ketika Fudail ibn Iyad yang sampai digelari Abidul Haramain, ahli ibadah rahimahullah, ketika menegur Imam Malik, surat yang dilayangkan kepada beliau isinya, sampai kapan kamu demikian wahai Malik? Artinya di majelis ilmu mengajar ini itu hadis, sementara umurmu semakin bertambah. Ini artinya enggak seperti salihin yang lain seperti Imam Fudail sendiri yang semakin tekun dan banyak ibadahnya, sholat, qiraah, ini itu, zikir. Nah, maka Imam Malik jawab kepadanya bahwa pintu-pintu kebaikan banyak dan Allah bukakan untuk hambanya suatu pintu yang itu tidak dibukakan untuk yang lain. Salah bab min abwabil khair, wasiyam bab min abwabil khair, wal qira'ah, wahada, sekian banyak pintu. Terkadang orang dimudahkan sholatnya, kalau yang fardu tentunya semua, tapi yang sunnah-sunnah dimudahkan dia untuk duha, qiyamul lail, ini, itu. Nah, siam pun demikian. Selain yang Ramadan tentunya Senin Kamis, Ayyamul Bid, mungkin Dawud atau yang lainnya dari puasa-puasa sunnah, sedekah, infak. Nah, orang beda-beda, yang begitu semangat sholatnya belum tentu dia bisa puasa seperti fulan. Gak kuat, tapi sholatnya masya Allah, yang sunnah-sunnah. Yang puasa ini kuat puasanya. Dia puasa seperti gak puasa, bisa main bola, bisa ini, bisa itu. Kuat. Senin Kamis, Ayyamul Bid, mungkin puasa Dawud, dia jalani semua. Tapi gak bisa sesemangat fulan yang sholatnya seperti tadi. Ada lagi yang Allah bukakan pintunya, bukakan baginya pintu sedekah. Sehingga karim masya Allah, derma sekali, jazakallahu khair. Bantu ini, memberi. Nah, muhsin. Banyak yang dia beri, dia bantu. Tapi mungkin enggak seringan itu bagi dia untuk sholat, untuk siam dan yang lainnya. Yang siam dan sholat enggak semudah itu untuk jadi orang karim seperti dia. Nas berbeda-beda satu dengan yang lain. Kata Imam Malik, termasuk dari pintu-pintu khair adalah ilm. Pintu ilmu. Tadi, dari menghafalnya, memahaminya, mengajarkan, belajar. Nah, semuanya. Kata Imam Malik, dan aku ridha terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untukku. Ini ilmu ini. Karena fadilahnya jauh melebihi yang lain. Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki dan di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu darinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian sekian derajat. Disebutkan bahwa para ulama di Muslim ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, inspeksi beliau biasa keliling ke sana kemari ngawasi dan melihat muslimin bawahan beliau rakyatnya rahimahullah. Al-Muhim ketika sampai di Mekah beliau tanya kepada gubernurnya, gubernur Mekah saat itu, man wallait ala ahlil wadi, siapa yang kamu pimpinkan jadi wali. Gampangannya kalau bahasa kita semacam bupatinya lah di daerah wadi sana. Kata beliau, aku letakkan di sana, aku pimpinkan Ibnu Abza. Kata Umar sambil mengingat, Ibnu Abza huwa maulan min mawalina, bukankah Ibnu Abza itu maula, maula budak yang kemudian dimerdekakan, budak ma'ruf tentunya orang rendahan status sosialnya rendah. Nah, kata si gubernur, na'am maula walakinnahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id, tapi dia baca Quran, artinya paham Quran tafsir dan menguasai fara'id. Faraid dengan dua maknanya bisa diartikan faraid ma'ruf, ilmu faraid, mawarith, ilmu pembagian waris. Atau difahami faraid adalah ahkam secara umum, hukum-hukum fiqh. Yani faqih, Ibnu Abza, alim. Maka Umar mengingat benar yang Rasulullah SAW sabdakan. Aku pernah mendengar beliau katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah angkat dengan kitab ini, Quranul Karim, suatu kaum, dan karena kitab ini pula Allah rendahkan kaum yang lainnya. Berapa banyak Salman Farisi radhiyallahu anhu, asalnya orang Persia. Bilal, budak hitam radhiyallahu an, dan beberapa yang lainnya. Tapi Allah muliakan sedemikian rupa. Sementara tokoh dan gembong-gembong Quraisy yang mulia dulunya, terhormat di kaumnya, Allah hinakan. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Ibnu Khalaf dan yang lain-lainnya. Allah angkat karena kitab ini, yang mau mempelajarinya, berilmu dengannya, mengamalkan, mendakwahkan, Allah muliakan. Yang berpaling dan meninggalkan ini, Allah rendahkan dan Allah hinakan. Atha Ibnu Abi Rabah rahimahullah, imam tabi'in, disebutkan beliau miskin dulunya. Dan rupanya juga tidak tampan seperti yang diharapkan dari seorang lelaki, kurus dan kecil, pendek. Nah, sehingga kata ibunya mendidik dan mentarbiyah anaknya rahimahullah, wahai Atha, kalau dari fisikmu gak akan ada orang yang mau melihat kamu. Gak ada yang kamu banggakan apanya. Pendek, kurus, wajahnya begitu, ini, begini. Nah, Wah, miskin lagi. Nah, sungguh wahai Atha, kata ibunya, tidak ada yang bisa memuliakan kamu, tidak akan ada yang bisa mengangkat kamu kecuali ilmu. Maka belajarlah, datangi majalisul ulama. Belajarlah, beliau belajar, belajar dan belajar sampai menjadi seorang Atha ibn Abi Rabah. Cukup kita tahu keutamaan dan kebesaran beliau. Seorang Imam Syafi'i pun rahimahullah menyatakan, kalau aku enggak bisa memecahkan suatu masalah karena rumit dan sulitnya, masalah hukum fikih tertentu, enggak bisa berijtihad dalam perkara itu, maka aku merasa puas dan tumaknina. Aku tenang untuk taklid mengambil pendapat Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Dan di musim haji di zaman itu, khalifah mengumandangkan di seluruh, di masyair, di Mekah, di Mina, tentunya antum tahu di musim haji kan banyak masyakil, banyak problem, orang boleh enggak gini, ini apa hukumnya, halal apa ini, itu banyak masalah, orang pasti tanya fatwa. Maka khalifah mengumandangkan dengan suara keras, disampaikan kepada seluruh muslimin yang ada, alla yuftiya ahad finnas, tidak boleh ada yang fatwa. Padahal ulama banyak kita tahu, zaman tabi'in, sekian a'immah ma'ruf. Tapi khalifah menyatakan tidak boleh ada yang berfatwa, tidak boleh ada yang jawab pertanyaan orang, tidak boleh ada yang berbicara, illa Atha ibn Abi Rabah, kecuali Atha rahimahullah. Tentunya khalifah tahu siapa Atha, kapasitas keilmuannya rahimahullah, rahmatan wasi'ah, ilmu Allah angkat orang karenanya. Dan seperti yang Imam Sa'id ibn Jubair katakan ketika beliau menunggu giliran untuk di eksekusi, dihukum mati oleh Hajjaj rahimahullah, Imam Sa'id, beliau ditanya dalam keadaan beliau dibelenggu dan menunggu giliran, ini sekian banyak orang ditangkap oleh Hajjaj saat itu termasuk Imam Sa'id. Al-Muhim, beliau ditanya oleh seseorang, ini begini-begini, bagaimana hukumnya, apa, minta fatwa. Dan dijawab oleh Imam Sa'id, kanu yarawna annal ilma amanah, mereka berkeyakinan dan menganggap ilmu itu amanat yang harus disampaikan. Hatta dia dalam keadaan seperti itu, amanah. Dan Imam Sa'id ini pula yang mengatakan, al-yawm nahnu wa ghadan antum, hari ini kami dan esok kalian. Artinya tentunya tongkat estafet harus dilanjutkan. Al-yawm nahnu wa ghadan antum. Antum yang sekarang masih duduk di ma'ahid, antum yang sekarang masih belajar, antum yang sekarang masih baru mempelajari bahasa Arab, nahwu, sharaf, hifdz, ini itu, mutun, masih belajar dasar-dasar ilmu. Nah, maka tidak diremehkan. Makanya para sahabat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, demikian pula dari Anas, Ibnu Malik, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, kalau menjumpai thullabul ilm, mereka katakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaba, marhaban ma'ruf, sambutan hangat kepada wasiat Rasulullah SAW, karena Rasulullah sering mewasiatkan kepada para sahabatnya terhadap tullabul ilm untuk baik-baik kepada mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka. Kata Ibnu Mas'ud, marhaban bitullabul ilm, antum masabihud duja, kalian adalah lentera dalam kegelapan, penerang, lampu. Karena ilmu Allah sebut sebagai nur, cahaya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan nur yang kami hidayahkan kepada yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Makanya Ibnu Mas'ud katakan kepada mereka para tullabul ilm, antum masabihud duja, sebagai penerang. Makanya ilmu, barakallahu fikum, dengannya orang yang ingin membebaskan dirinya dari kegelapan menuju cahaya, ingin mengajak dan mengantar umatnya, keluarganya dari yang kecil dulu, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, sebagai tanggung jawab dia, lalu keluarga-keluarga dekatnya, tetangganya, wahakadha, dengan ilmu. Allah Ta'ala sebutkan, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang di dalamnya ilmu kami turunkan kepadamu sallallahu alaihi wasallam, untuk kamu keluarkan dengannya umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan syirik, dari kegelapan kufur, dari kegelapan bid'ah, dari kegelapan ma'asi, dari kegelapan mungkarat, kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ta'at, cahaya sunnah, dengan ilmu. Kita ingin menyelamatkan keluarga kita, terutama seorang suami, seorang bapak, ingin menyelamatkan kerabat kita, ini sepupu, ini ammi, ini khol, khola, amma, keluarga karib kerabat kita, atau bahkan lebih luas masyarakat kita, tetangga kita, kita ingin selamatkan mereka. Perkaranya dengan apa kamu ingin menyelamatkan? Apa yang kamu gunakan untuk menyelamatkan mereka? Kalau ilmu tidak kamu punya, tidak kamu miliki, seperti jamaah tabligh, seperti yang antum tahu, tidak ada ilmu, wala pernah belajar dan tidak pernah mementingkan ilmu, tapi sok ingin menyelamatkan umatnya, keliling ke sana kemari berdakwah, ilmu enggak ada padanya. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, dengan alkitab, kitab yang diturunkan oleh Allah, ilmu. Ilmu pula karenanya orang menjadi muhsinin, dan seperti yang antum tahu semua, ihsan a'la darajat ad-din, a'la darajat ad-din ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tara fa innahu yara. Hadis Umar, Jibril, ma'ruf. Masing-masing muslim tentunya berharap untuk dia sampai ke derajat ihsan. Kembali pertanyaannya, dengan apa kamu menjadi muhsin, termasuk muhsinin? dengan ilmu. Kif, lihat ketika Allah sebutkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam, dua ayat yang serupa. Juga Allah sebutkan tentang nabinya Musa alaihi salam. Ketika tentang Yusuf, Allah sebutkan falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Begitu beliau dewasa, semakin besar, dewasa, sempurna, balik, kami berikan padanya hukum dan ilmu. Di akhir ayat Allah katakan wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami membalas orang-orang yang muhsin, ihsan. Tentang Musa alaihi salam Allah sebutkan pula walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Begitu beliau dewasa, beranjak besar ini, kami berikan padanya hukum dan ilmu. Dan begitulah kami membalas orang-orang yang muhsinin. Fa idza aratta an takuna minal muhsinin fa alayka bil ilm. Kalau kamu ingin termasuk dari muhsinin, wajib bagimu ilmu. Hanya dengan ilmu orang bisa mencapai darajatul ihsan. Oleh sebab itu, ma antum fihi, ma antum alai, yang antum berada padanya sekarang di ma'had, belajar, merupakan taufik dan ni'mah azimah yang Allah berikan, wajib untuk disyukuri. Alamatul khair. Dari awal melangkahkan kaki, dari awal antum serius dalam ilmu, itu sudah dalam fadilah besar. Yang Rasulullah SAW sebutkan hadis ma'ruf, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masyaallah min fadlih. Man salaka tariqan, orang yang menempuh jalan. Rasul sebutkan umum, tariqan, nakirah, jalan apapun itu. Enggak harus safar rihlah ke sana kemari, luar negeri enggak harus. Antum pegang buku, membaca bersama ustadz, mudarris antum, memahami suatu masalah, salaka tariqan, cara yang antum tempuh untuk memahami ilmu. Antum muroja'a, salaka tariqan, untuk memahami suatu ilmu. Antum dengar kembali, misalnya lewat kaset atau apa, MP3, untuk muroja'ah, salaka tariqan, ayi tariq. Antum menulis, salaka tariqan, untuk mendapatkan ilmu. Nah, apapun itu, dari turukul ilm. Yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Nakirah juga ilman, agar tidak difahami, agar tidak terkesan yang mendapat fadilah ini hadis hanya orang yang belajar lama dan ilmu yang banyak, ilmu yang luas besar, baru dapat ini fadilah. Sahalallahu bitarkan ilal jannah. La, Rasul katakan nakirah ilman, hatta itu sedikit, hatta itu kecil di mata manusia. Ilmu dia pelajari. Makanya kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dari awal orang melangkah, memulai untuk mendapatkan ilmu, mengkaji dan mempelajari ilmu, sudah mendapat fadilah hadis ini. Akan Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Belum dia mengamalkannya, belum dia mengajarkan, mendakwakan, itu fadilah lain lagi. Awal dia serius belajar, itu sudah salah katarikan, sudah dapat fadilah besar. Maka sadari kenikmatan besar itu yang antum berada padanya. Apalagi di masa antum belum berkeluarga, masih muda, masya Allah. Gak ada pikiran yang mengganggu antum. Mau mikir apa antum? Beda dengan orang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, masyakilul haya, problem kehidupan banyak, beban di kepalanya. Yang istrinya begini, yang anaknya begitu, ini, belanja, ini. Bayar listrik, bayar air, ini, itu. Ya itu tanggung jawab dia. Tapi antum, mikiri apa? Istri belum punya, anak apalagi? Sehingga semestinya di masa-masa keemasan seperti ini orang bisa konsentrasi dan tidak terbebani, tidak tersibukkan dengan pikiran-pikiran lain, hanya untuk ilmu dan ilmu. Maka ijtihad wal jid, semangat dan kesungguh-sungguhan, itu yang dituntut dari antum untuk talab, untuk ta'allum nasihat Abu Darda untuk kita semua tentunya radhiyallahu an. La takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu enggak akan jadi seorang alim sebelum kamu menjadi muta'allim, orang yang belajar. Proses, semuanya dengan proses. Belajar dulu ta'allum. Sebagian ulama salaf menyebutkan la tatazabbab qabla an tatahashram. Jangan kamu jadi zabib, kismis, sebelum kamu menjadi anggur matang, anggur tua. Prosesnya kan gitu alami. Anggur semula kecil, membesar, anggur muda, anggur tua, matang. Baru kemudian proses-proses sampai jadi anggur kering, namanya kismis, zabib. Makanya mereka katakan la tadazabbab, enggak mungkin kamu tiba-tiba jadi kismis sebelum melalui proses jadi anggur matang. Kata Abu Darda, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan dengan ilmu itu pun tidak cukup kamu menjadi seorang alim sebelum kamu mengamalkannya. Pelajari ilmu, amalkan ilmu, dengan itu kamu menjadi seorang alim. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.